ya, setiap kawan yang tidak benar. Biar saya saja yang mati, biar dia yang hidup. Ini tidak benar. Karena sahabat tidak ada seperti ini. Ya, kecuali terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Terhadap Nabi ya, wajib bagi para sahabat untuk siap mati demi membela fisik Nabi. Ini jelas. Ya, sebagaimana ucapan Umar, pengakuan Umar yang jujur di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada bapakku, daripada ibuku, daripada anakku, daripada istriku, tapi tidak dari diriku. Artinya, orang yang paling aku cintai adalah aku. Gitu. Kalau ada satu kebaikan dunia ini, maka akulah yang akan mengambil pertama kali. Aku yang paling aku cintai. Setelah itu, baru engkau. Berkenan Nabi? Membenarkan Nabi? Tidak, Nabi menyalahkan. Tidak ya Umar, bahkan engkau harus lebih mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Melebihi dirimu sendiri. Ini khusus terhadap Nabi. Bapak Umar tidak cinta kepada Abu Bakar melebihi dirinya sendiri. Tentu Umar cinta kepada Abu Bakar. Umar cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Umar cinta kepada Utsman. Tetapi setelah dirinya sendiri. Adapun kepada Nabi, itu yang pertama kali. Artinya, kalau harus mati demi Nabi, ya harus dilakukan. Adapun terhadap sesama sahabat, tidak. Ya, tidak seperti itu. Nah, inilah para sahabat. Ya, ukuran kebenaran. Jadi kasih sayang yang benar, kemudian tegas, keras terhadap orang kafir, juga yang benar. Rasanya lebih keras al-qiyadah misalnya atau al-qaida misalnya daripada sahabat terhadap orang-orang kafir. Ya, al-qaida begitu ketemu orang kafir langsung dibunuh. Sahabat tidak, nunggu perang dulu. Ya, oh berarti al-qaida lebih keras terhadap orang kafir daripada sahabat? Tidak. Keras yang tidak benar. Gitu ya. Keras yang tidak. Maka tegas keras terhadap orang kafir harus dengan cara yang benar. Dalam peperangan, hanya dalam peperangan dibolehkan membunuh, mengambil hartanya, memperbudak istri-istrinya, anak-anaknya. Ini hanya dalam peperangan. Adapun di luar peperangan, haram kita tumpahkan darahnya. Kita ambil hartanya, haram. Kita zalimi mereka, haram. Ya. Al-Qaeda tidak pilih-pilih. Mau perang, mau tidak, mereka halalkan semua orang kafir. Orang Amerika. Ya. Ini lebih keras? Tidak. Ya. Tolong rukukan sujudan. Engkau lihat mereka rukuk sujud. Yang dimaksud sholat. Tidak mungkin di luar sholat. Sujud di luar sholat masih ada sujud syukur, ya, sujud tilawah. Tapi rukuk di luar sholat tidak. Maka rukukan sujudan yang dimaksud sholat. Karena Allah dan Rasulnya sering menggunakan kalimat khusus, tapi yang dimaksud umum, ya, yang dimaksud sholat, tapi yang disebut rukuk, sujud, yang dimaksud sholat, tapi yang disebut berdiri. Man qama ramadhan imanan wa ihtisaban, ya, man qama lailatul qadar, barang siapa yang berdiri di malam lailatul qadar. Tentu yang dimaksud berdiri sholat. Gitu ya. Sholat kadang disebut oleh Allah dan Rasulnya dengan rukuk, sujud, berdiri, membaca. Membaca. Ya. Maka faqra ma tayassara minal Qur'an. bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ini ditafsirkan oleh para imam, diperkuat oleh Syalbani. Maksudnya adalah salatlah malam seberapa rakaat engkau bisa. Ini maknanya, ini tafsirnya. Padahal lafaznya berbunyi bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Karena baca yang dimaksud di sini adalah salat. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan fajar itu disaksikan. Yang dimaksud salat fajar. Salat subuh. Disebut bacaan fajar. Ya. Maka tidak ada takwil lain, tidak ada tafsir lain, tidak ada maksud lain. Tarahum ruk'an sujadan. Engkau lihat mereka itu rukuk dan sujud, yang dimaksud salat. Maka ini ciri khas para sahabat, salat. Tidak ada satupun sahabat yang meninggalkan salat. Sahabat yang berzina ada? Ada. Sahabat yang mencuri ada? Ada. Sahabat yang minum khamar? Ada. Sahabat yang tidak ikut perang? Ada. Yang lari dari peperangan? Ada. Tapi yang meninggalkan salat tidak ada. Yang berbuat bid'ah tidak ada. Yang berbuat syirik apalagi tidak ada. Ya. Yeah. Tapi jangan salah paham bahwa seluruh sahabat, baik yang pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi, bahkan yang persaksiannya tidak diterima selama-lamanya, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar kalau bersaksi enggak diterima. Ya, karena tidak mau mencabut persaksiannya ketika menyatakan si fulan dan fulana berzina. Tidak pernah kita bahas. Ya, dan dicambuk oleh Umar 80 kali. Ya, sesuai dengan syar'i. Mereka semua dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga. Ya. Dan mereka, Abu Bakar khususnya, tidak diterima persaksiannya, tapi ketika meriwayatkan hadis diterima apa tidak? Diterima. Karena semua sahabat ketika meriwayatkan hadis dengan sigot jazm, dengan lafaz pasti, aku mendengar Rasul bersabda, Rasul mengatakan begini kepadaku, maka wajib diterima. Wajib diterima. Kullu sahabatin ulum. Setiap sahabat adalah adil. Maka tidak ada jarh bagi sahabat. Yang ada ta'dzir. Tidak ada kritikan terhadap sahabat. Hafalannya kuat apa tidak. Dobit apa tidak. Sikoh apa tidak. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Kullu sahabat yang ada. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan seperti sahabat, dan ini tidak tertutup kemungkinan, artinya kita mengikuti para sahabat, mendapatkan keutamaan dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat, ya ini tidak tertutup kemungkinan, karena kita disuruh mengikuti para sahabat. Apa? Sholat. Bagaimana sholatnya? Mengikuti para sahabat. Sholatnya mengikuti para sahabat. Apa tidak mengikuti Rasul? Otomatis mengikuti para sahabat, ijma'nya sahabat, otomatis mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ijma' sahabat adalah sunnah. Ijma' sahabat dijamin benarnya. La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak mungkin sahabatku, kata Nabi, bersepakat dalam kesesatan. Tidak mungkin. Ya, seorang sahabat salah mungkin. Dua orang sahabat keliru mungkin, tapi seluruh sahabat sepakat kemudian salah semua tidak mungkin, tidak mungkin selama-lamanya. Yes. Kemudian yablaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari fadl karunia dari Allah. Maka para sahabat bukan tipe manusia yang berpangku tangan, berdoa, mengharapkan sesuatu dari langit, zikir, wirid setiap hari, baca Al-Quran, gak mau kerja, gak. Tidak seperti ini. Para sahabat lihat, apakah semuanya abid, ahli ibadah? Gak. Bisa dihitung yang ahli ibadah. Abu Darda, ya, Abdullah bin Amr bin Auf, ya, Abu Dar, ya, yang lain, lihat Khalid bin Walid bukan ahli ibadah. Khalid bin Walid bukan ahli ibadah, tapi apa? Ahli perang. Menjadi komandan pasukan dalam peperangan. Lihat Abdurrahman bin Auf, pedagang yang ulung. Sa'ad bin Abi Waqqas, masing-masing para sahabat mempunyai kelebihan masing-masing. Ya. Keutamaan Abu Bakar tidak ada yang menyaksikan. Tetapi bagaimana keadaan Abu Bakar dalam peperangan? Jadi komandan, enggak jadi prajurit. Ya, bahkan beliau Abu Bakar dan Umar jadi prajurit, sementara komandannya adalah Usamah bin Zaid yang umurnya baru 17 tahun. Artinya diletakkan oleh Nabi pada tempatnya. Diletakkan oleh Nabi pada tempatnya. Ya. Tidak semuanya ahli ilmu. Tidak semuanya. Bahkan yang berilmu, tidak semuanya seluruh ilmu. Dalam masalah tafsir, siapa yang jadi patokan? Ibnu Mas'ud. Dalam masalah hadis, Abu Hurairah. Dalam masalah fikih halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Dalam masalah fikih dibagi lagi, terutama faraid, ya, Zaid bin Tsabit dan begitu terus. Karena tidak ada manusia yang menguasai seluruh cabang ini. Ya. Adapun mengetahui bagaimana cara wudu Nabi, cara Nabi mandi junub, cara Nabi salat, cara Nabi manasik haji, tentu semua sahabat paham. Karena ini wajib. Tidak ada sahabat yang tidak tahu cara tayamum, cara wudu, cara salat, tidak ada. Karena ini wajib. Ya, dan sahabat melihat langsung bagaimana cara salat Nabi. Nabi sengaja salat di atas mimbar yang ketiga, anak tangga yang ketiga teratas. Dan dilihat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka bagaimana para sahabat salatnya beda dengan Nabi? Ya, mungkin para sahabat salatnya sama dengan Nabi. Alaihi salam. Ya. Ayat yabtaguna fadla min Allah. Mereka mencari fadl, karunia dari Allah, rezeki. Ya, kenikmatan-kenikmatan dunia mereka cari. Mereka rasakan kenikmatan dunia. Mereka nikah, mereka makan, mereka pilih-pilih makan. Apa yang mereka sukai mereka makan, apa yang mereka tidak sukai mereka tinggalkan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat mengatakan, ketika Nabi suka, dia makan. Ketika Nabi enggak suka, enggak dimakan. Tapi enggak dicaci maki. Ya. Enggak usah dimakan, tapi jangan dicaci maki. Ya. Makanan gue sekin. Ini makanan ini caci maki enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau enggak doyan, ya sudah. Ya. Jangan dicaci maki. Ini makanan apa? Jemuran enggak boleh seperti itu, ya. Enggak boleh caci maki seperti itu. Memang enggak enak, enggak sesuai dengan selera kita. Karena makan kan selera Indonesia, selera Arab, selera Eropa kan beda-beda. Makan Indonesia orang Padang dengan orang Jawa kan beda. Ya. Orang Padang melihat orang Jawa makan tahu bacem misalnya, ya, harus manis ya, tidak suka. Ya, nah, tapi jangan di. Ayo para sahabat, ya, para sahabat. Waridwana dan ridhonya Allah. Jadi yang dicari oleh para sahabat bukan hanya rizki karunia, tetapi masuk di dalamnya ridho. Beda dengan kita. Yang penting karunia, yang penting rizki, yang penting uang, yang penting kenikmatan, jabatan dan seterusnya. Perkara Allah ridho atau tidak, dia tidak pikirkan. Nah sahabat tidak. Sahabat tidak. Walaupun ingin mendapatkan itu, tapi Allah ridho atau tidak? Saya dapatkan ini, Allah ridho atau tidak? Saya terima hadiah ini, mobil mewah ini, Allah ridho atau tidak? Halal atau haram? Ini yang dibahas oleh para sahabat. Maka orang yang memahami ilmu fikih adalah orang yang sangat mulia, karena dia tahu ini halal, ini haram, ini hak saya, ini bukan hak saya. Ya. Jangan seperti tarekat-tarekat sufian yang mengecilkan ilmu fikih. Ilmu masail dikecilkan. Yang penting ilmu fadail. Keutamaan-keutamaan. Keutamaan baca Al-Quran, keutamaan wudu, keutamaan puasa, keutamaan dakwah. Adapun puasa yang seperti sunnah Nabi seperti apa, mereka tidak paham. sholat yang seperti sunnah Nabi ini menurut mereka masalah nggak penting, yang penting fadhail. Ya, dengan demikian mereka akan terkena ancaman-ancaman besar karena meninggalkan ilmu masail. Misal Allah katakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, ya, ini fadhail apa masail? Tentu masail, bukan fadhail. Ya, barang siapa yang mengangkat kepala padahal imam belum mengangkat kepala dari rukuk atau dari sujud, maka Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai, imam. Masail. Mereka enggak peduli dengan ilmu masail ini, maka akhirnya apa? Kepala mereka berubah jadi kepala keledai. Apa ini urusan kecil? Apa ini masalah sepele? Ya. Ini masalah. Bahwa sholat harus lurus dan rapat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Ini masail, bukan fadhil. Apa kata Nabi? Jika kalian, sof kalian tidak lurus dan tidak rapat, maka Allah akan cerai-beraikan persatuan kalian. Allah cerai-beraikan hati kalian. Kalian tidak akan bersatu. Lihat. Persatuan umat diawali dengan apa? Ilmu masail. Diawali dengan ilmu masail. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak ada perhatian terhadap ilmu masail? Tidak dibahas. Turun sujud tangan dulu apa dengkul dulu? Mau sholat pakai usholi apa tidak, ada orang mati ditahlilkan atau tidak, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari dan seterusnya, tidak dibahas. Akhirnya apa? Ya gak tahu, gak paham, karena tidak dibahas. Karena mereka menganggap ini masail kecil. Gitu ya. Kemudian, simahum fi wujuhihim min adharis sujud. Ada tanda bekas sujud di wajahnya. Ini khusus di makna umum. Yang dimaksud bukan sekedar wajah, tetapi anggota badan fisik. Ya, ada bekas sujud. Ada bekas bahwa dia ini sholat. Ya, ada bekasnya. Orang-orang terima saja amplop-amplop yang enggak jelas. Ya, dia enggak mau terima. Ya, ini bekas sholatnya. Ya, karena Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ini bekas sholatnya. Bekas sholatnya kelihatan. Ya, di kelakuannya, di amalnya, di akhlaknya. Gitu. Sholatnya bisa mencegah niat dia untuk berbuat jahat. Niat itu ada. Namanya manusia tentu butuh uang. Anaknya banyak. Ya, belum pada bayar sekolah misalnya. Ditawari amplop yang tebal dan itu risuah-suah. Tentu perang batu. Ya. Nah, tetapi karena ada asar dari sholat itu, maka dia tahu. Apakah ada asar di sini secara fisik? Al-Qurtubi Ibnu Jarir dan yang lainnya para ahli tafsir mengatakan ada, ya. Nanti akan kita baca di yang ditulis oleh Tafsir Hafidhahullah bahwa saya bacakan qad dhahara ma fi nufusihim ala jawarihim, apa yang tersembunyi pada diri mereka Allah tampakkan di fisik mereka, di anggota badan mereka. لأن الشيء الكامل في النفس يظهر على صفحات الوجه. Sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya berupa kebaikan-kebaikan itu Allah tampakkan di wajahnya. Ya, satu contoh misalnya Abdul Mubin Salam belum pernah tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah bertemu, belum pernah bicara, belum pernah ngobrol dialog. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi. Apa kata Abdullah bin Salam? Aku melihat wajah dia adalah wajah orang yang tidak berbohong. Allah berikan pengetahuan kepada orang-orang tertentu terhadap orang-orang baik. Allah tampakkan. Ya, tentu ini bukan ilmu khusus. Maka tidak perlu kita mempelajari ilmu khusus di mana dengan melihat wajahnya kita jadi tahu bahwa dia bohong apa jujur. Dia orang amanah apa orang pengkhianat? Tidak, tidak ada. Tidak ada ilmu khusus. Maka tidak boleh dipelajari. Ya. Siapa yang mempelajarinya maka jatuh ke dalam ilmu khurafat, ilmu klinik, ilmu yang tidak ada dasar dari Allah dan Rasul. Tidak ada yang mengetahui hati manusia. Ya. Artinya berjalan begitu saja, seperti firasat seorang ini ada. Bahwa seorang mukmin itu punya firasat. Dalam para imam mempunyai firasat. Ibnu Taimiyah yang terkenal, seorang ulama yang firasatnya saja. Sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, ribuan murid beliau, artinya yang duduk di majelis beliau, ya, tiba-tiba beliau mengatakan selesai, padahal belum lama, selesai, kemudian siap-siap, dan ternyata benar tentara Tartar datang, tentara Mongol datang, karena beliau ini hidup berperang. Ta'lim penjara, berperang ta'lim penjara, berperang ta'lim penjara, dan mati di penjara. Ya. Imam Syafi'i misalnya ketika bertemu dengan Bisir Al-Marisi, ya, ketika berdebat, dia di ahli filsafat Mu'tazilah. Imam Syafi'i menasihati, qala Rasul, tetapi tidak terima Bisir Al-Marisi. Kemudian keluar. Dan Imam Syafi'i mengatakan tidak akan beruntung orang itu. Ya, dan betul sampai akhir hayatnya tidak bertobat. Ada firasat. Ya, tapi firasat ini tidak boleh dibesar-besar. Dan tidak ada ilmunya. Sebagaimana takwil mimpi, tidak ada ilmunya. Artinya berjalan begitu saja. Dan tidak ada orang khusus ahli pentakwil mimpi. Dan tidak ada batunya. Tidak ada pakemnya, tidak ada primbonnya. Kalau mimpi ini, takwilnya ini. Mimpi ini, takwilnya enggak ada. Ya. Dan banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu sekitar firasat misalnya. Sidqahu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah kalian terhadap firasatnya seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini hadis maudhu. Bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Simahum fi wujudihim min atharis sujud. Ada tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Ada sesuatu yang dimiliki oleh mereka yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Yes. Dalika makaluhum fit tawrati wa makaluhum fil injil. Demikianlah perumpamaan mereka, demikianlah keadaan mereka para sahabat di dalam Taurat dan di dalam Injil. Ternyata sifat-sifat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat itu sudah ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Ya, bahkan lebih dari itu menyatakan keadaan-keadaan setelah Nabi wafat. Ya, kemarin kita singgung sedikit bahwa ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina sebagai pemenang dan disambut oleh pasukan Romawi Kristen, dan Umar bin Khattab masuk ke Palestina dalam keadaan jalan kaki. Ya, sebagian mereka mengatakan ini betul-betul terjadi. Apa yang ada di kitab Taurat ini betul-betul terjadi. Bahwa Palestina ini akan jatuh kepada satu kelompok yang pemimpinnya ketika masuk ke kota Palestina berjalan kaki. Kendaraannya dituntun. Nah, tentu ini Israelia. Bisa benar, bisa salah. Ya. Ada pun yang ada dalam mereka yang dibenarkan oleh Al-Quran. Tentu benar. Bahwa Taurat dan Injil sudah menyebut sifat-sifat para sahabat. Sahabat Nabi berbeda sekali dengan sifat-sifat manusia yang bersama Nabi Musa, bersama Nabi Yusuf bin Nun, bersama Nabi Harun, berbeda jauh. Bani Israil Yahudi, jauh sekali bedanya. Orang-orang Yahudi beriman setelah melihat mukjizat. Mukjizat itu hilang, kufur lagi. Lalu akan beriman setelah melihat mukjizat. Setelah turun mana dan salwa dari langit, dua makanan yang sangat mulia datang dari langit, mereka beriman. Lama-lama mereka kufur, malah mereka caci maki. Setiap hari mana lagi, salwa lagi, bosan. Nah, dicaci maki makanan yang dari langit ini. Ya. Dan begitu seterusnya. Ketika mereka melihat gunung Tur itu diangkat di atas kepala mereka, baru mereka beriman. Diturunkan lagi, mereka kufur lagi. Dan begitu. Bagaimana para sahabat? Bagaimana orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka beriman setelah melihat mukjizat? Tidak. Tidak. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'd bin Waqqas beriman setelah Nabi bisa membelah bulan satu di kiri, satu di kanan? Nabi mengeluarkan air dari jarinya? Tidak. Sebelum itu mereka sudah beriman. Ya. Kazar'in akhraja sab'ahu fa'azahu fastaghlaza. Ibaratnya seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kan ada tanaman yang tidak mengeluarkan tunas, sudah sendiri saja. Ya, tidak mendatangkan hasil. Ada pun Rasul dan para sahabat seperti tanaman kemudian menumbuhkan tunasnya. Ada tunas-tunas baru. Rasul diikuti para sahabat, sahabat diikuti tabi'in, tabi'in diikuti tabi'ut tabi'in. Tidak sahabat orang baik setelah itu selesai, tidak. Maka sahabat ini, bahkan kaum muslim ini umat dakwah. Dakwah. Karena tidak ada nabi lagi setelah aku. Al-Bani Israel, ya. Ya susu alihimul anbiya, susul menyusul para nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nur, Nabi Yahya, Zakaria, Isa, Bani Israil semua susul menyusul. Adapun umat ini, kata beliau, tidak ada nabi lagi setelah aku. Maka beban dakwah diberikan kepada siapa? Kepada sebagian kaum muslimin. Mereka pemimpin ummatun yad'una ila al-bayt wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidaklah ada sekelompok dari kalian yang beramar ma'ruf nahi munkar. Sekelompok dari kalian. Siapa yang dimaksud? Para ulama, para sahabat nabi, pewaris para nabi. Itu ya. Dan dari akhraj sab'ah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lalu menjadi kuat karena ada tunas tambah kuat. Mengeras kuat. Gitu ya, fastaghlaz. Fastawa 'ala sukihi. Tegak. Ya, batangnya tegak. Yes. Diibaratkan seperti pohon. Yu'jibu dzurra, yang menakjubkan para petani itu, para penanam menakjubkan. Ya, takjub. Puas terhadap tanaman itu. Liyaghidha bihimul kuffar. Dan dengan adanya mereka, Allah sengaja membuat orang-orang kafir marah, murka, tidak senang, menyesak dadanya. Nah, maka di antara sunnah para sahabat adalah membuat orang-orang kafir tidak ridho, membuat orang-orang kafir marah. Ya, yang syar'i tentu. Maka siapakah yang paling membuat orang kafir marah? Sahabat ridwanu alaihim jami'an, bukan orang Syiah, bukan orang Rafidhah, ya, bukan orang tentara Hizbullah, bukan. Tetapi para imam yang mengikuti para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Ya. Nah, orang Yahudi pura-pura marah sama Hizbullah. Ya. Padahal yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi adalah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis yang dari mereka kaum muslimin bisa tahu ini sabda Nabi, yang ini bukan sabda Nabi. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ini hadis palsu, ini bukan sabda Nabi. Cinta tanah air sebagian dari iman, ini bukan hadis Nabi, ini hadis palsu. Perselisihan di antara umatku adalah rahmat, ini bukan sabda Nabi, ini hadis palsu. Kita semua tahu dari siapa? Dari para ahli. Nah, adapun orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengikuti para ulama ahli hadis, menjadi bulan-bulanan orang Yahudi. Berapa banyak hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Yahudi, dan berapa banyak aliran-aliran sesat yang ditumbuh kembangkan oleh orang-orang Yahudi, yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, seperti Ahmadiyah, Syiah, bikinan siapa? Bikinan Yahudi, agama Yahudi. Di Indonesia, ya, waktu mungkin sama. Imam Malik tidak ragu dan tegas mengatakan orang Syiah Rafidho kafir. Berdasarkan apa? Ayat ini, ya. Ayat ini menyatakan bahwa yang benci kepada para sahabat hanyalah orang-orang kafir. Liyaghidza bihimul kuffar. Allah sengaja membuat orang-orang kafir marah dengan adanya para sahabat. Siapa yang paling marah terhadap sahabat yang mengaku Islam, yang benci kepada para sahabat tapi mengaku Islam? Syiah Rafidhah. Ya. Kelompok yang sangat sesat di dalam Islam, bahkan sudah keluar dari Islam, membenci para sahabat. Tidak ada aliran sesat di dalam Islam yang membenci sahabat melebihi Syiah Rafidhah. Lihat orang Khawarij yang oleh Nabi dikatakan anjing-anjing penghuni neraka. Orang Khawarij cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada As-Sabiqun al-Awwalu sebagiannya. Ya, yang dikafirkan hanya Ali, Muawiyah, Amr bin Ash. Ini orang Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib yang membantai mereka, menumpas habis mereka, tetap tidak mengkafirkan Khawarij. Adapun Syiah, lihat, mayoritas sahabat mereka benci. Orang-orang Syiah membenci mayoritas sahabat. Yang tidak dibenci hanya beberapa saja. Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Miqdad, ya, hanya 5 atau 6 sahabat. Bagaimana ada puluhan ribu sahabat yang diterima hanya 5 atau 6 sahabat? Ya, dan ini aneh sekali, sangat-sangat aneh sekali. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan kesesatan Syiah ini lebih dari Yahudi dan Nasrani. Ya, karena ketika orang Yahudi ditanya siapa orang Yahudi terbaik, dijawab oleh orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi yang hidupnya bersama Nabi Musa. Orang Yahudi jawab seperti itu. Ya. Orang Nasrani ditanya siapa orang Nasrani terbaik, dijawab yaitu orang-orang Nasrani yang hidup sezaman dengan Nabi Isa. Tapi orang Syiah dijawab siapa kaum muslimin yang terburuk, ya, dijawab yaitu orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Dahsyat. Yang bersama Nabi Musa orang terbaik menurut Yahudi, yang bersama Nabi Isa orang terbaik, Nasrani terbaik menurut orang Nasrani, tapi yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muslim terburuk menurut orang Syiah. Ini kedahsyatan kesesatan Syiah. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak melihat adanya satu kelompok sesat yang lebih berani berbohong melebihi Syiah. Ya, berani sekali mereka berbohong. Bahkan agama mereka berdiri di atas kebohongan. Ini Syiah Rafidhah. Ya. Wa wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, lihat, janjinya kepada orang yang beriman, beramal saleh, beriman dan beramal soleh. Ini adalah sesuatu yang sangat besar, bahkan terbesar. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Apa itu iman? Tidak syirik. Tidak bisa disebut iman kalau seorang berbuat syirik. Apa amal soleh? Amal-amal ibadah. Amal soleh ada dua. Mahdoh, wairu mahdoh. Wairu mahdoh, sudah dipelajari, kita semua tahu. Kalau orang, pinjemin uang pada orang, ya, menjenguk orang sakit, dan seterusnya. Nah, ini tidak perlu dipelajari. Ada pun yang harus dipelajari, yang mahdoh. Yang mahdoh. Ah, yang mahdoh ini yang benar, yang apa? Yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ah, maka beriman dan beramal soleh artinya tidak syirik dan tidak bid'ah. Sebab kalau syirik tidak beriman, bid'ah berarti dia tidak amal soleh. Apa maghfiratan wa ajran 'azima? Jadinya apa? Ampunan dan pahala yang besar. Maka orang dinyatakan sudah diampuni dosa-dosanya, baru saja berbuat dosa, ya, hampir saja berzina, sudah melakukan kepada seorang wanita seperti apa yang dilakukan suami terhadap istrinya, hanya tidak berzina. Nabi mengatakan dosamu telah diampuni. Karena apa? Karena engkau telah wudu seperti wuduku, engkau telah sholat seperti sholat. Jadi jaminan ampun kepada seseorang ketika orang itu mengikuti sunnahnya. Wudunya seperti wudu Nabi, sholatnya seperti sholat Nabi, puasanya seperti puasa Nabi, zikir wiridnya seperti cara Nabi. Gitu. Berarti siapa yang tidak yang sholatnya, wudunya, zikir wiridnya tidak mencontoh Nabi, tidak dijamin ampun. Ya, bahwa mukhalafahnya seperti ini. Jelas? Saya ulangi apa yang ditafsirkan, apa yang disyarahkan oleh Rasulullah di bahasa ini. Ya, sebagiannya telah kita sebutkan. Ya. Yukbiru ta'ala an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أنه رسوله حقا بلا شك ولا غير. الله تعالى mengabarkan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, tidak syak, tidak diragukan lagi sedikit pun. Ya. ثم أثنى على أصحابه رضي الله عنه. Kemudian Allah memuji para sahabatnya. Dipuji langsung oleh Allah. Tidak ada kelompok manusia yang dipuji oleh Allah secara khusus. Tidak ada. Tidak ada. Yang dijamin surga secara wahyu, tidak ada. Kecuali sahabat. Yang dijamin ampun secara wahyu, tidak ada. Kecuali sahabat. Yang dijamin masuk surga secara wahyu, tidak ada. Kecuali sahabat. Ya. Tidak ada jaminan surga, jaminan ampun, jaminan ridho dari Allah untuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Tsaimin. Jaminan itu hanya untuk para sahabat ridwanul alaihim jami'an. Maka kita memastikan bahwa Syekh Al-Albani pasti masuk surga, Imam Syafi'i pasti diampuni, Imam Bukhari pasti masuk surga. Tidak boleh. Tidak boleh karena tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an. Ya, kita doakan mudah-mudahan Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Tsaimin, Imam Syafi'i, Imam Bukhari masuk surga. Itulah doa yang baik. Ya, tapi doa memastikan tidak boleh. Adapun kita tidak berani mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar pasti masuk surga, enggak berani mengatakan seperti itu, berarti terancam kubur. Wajib kita mengatakan dengan pasti bahwa Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas pasti masuk surga, Bilal pasti masuk surga, Aisyah, Fatimah dan seterusnya. Ya, wajib kita mengatakan seperti ini. Karena itu yang diucapkan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu beda. Ya, yang lainnya secara umum saja. Berilmu, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya dijanjikan. Orangnya betul. Mentahin, memastikan, menunjuk orangnya tidak boleh. Sebagaimana juga kita tidak boleh mengatakan ini si pelacur ini yang baru saja mati ini pasti masuk neraka. Ini si fulan yang mati dalam keadaan minum khamr ini masuk neraka. Boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Memastikan si fulan masuk neraka tidak boleh, memastikan si fulan masuk neraka juga tidak boleh. Nah, kecuali dalam kafir. Ya. Ya, dia muslim. Dia pelacur tapi muslim. Dia minum khamr tapi muslim. Maka masih ada harapan masuk surga. Ya. Bi awsafil mu'minin al-kufr, dengan sifat-sifat orang mukmin yang sempurna. Siapakah orang mukmin yang paling sempurna? Para sahabat. Siapakah orang-orang takwa yang ikhlas? Para sahabat. Ya. Maka siapa di antara kita yang ingin betul-betul bertakwa, betul-betul imannya sempurna, betul-betul ikhlas, zuhud dan seterusnya, ikutilah para sahabat. Ikutilah pemahaman sahabat. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan bagaimana kekerasan mereka, ketegasan mereka terhadap orang-orang. Ya. Masuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.